Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Insyaallah di sela-sela cuaca yang cukup dingin dengan gerimisnya hujan, kita akan membahas sedikit faedah dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tayyib, kita masuk pada bab ke-228. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yuktabu lil maridi maka na ya'malu wa huwa sahih. Akan ditetapkan untuk orang yang sakit pahala dari amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat. Jadi ada orang ketika dia sehat, dia selalu mengamalkan sebuah amalan. Entah itu misalkan puasa Senin Kemis, puasa Dawud, kemudian sholat malam, taklim misalkan dan lain-lain. Pas qadarullah sakit. Nah ternyata di situ ada hukumnya tersendiri. Pas sudah berniat, ternyata sakit. Nah, itu bagaimana dalam syariat? Thayyib. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah ibnu Uqbah. Telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Al-Qamah ibni Marsad. Dari Al-Qamah bin Marsad. Anil Qasim ibni Mukhaimirah. Dari Al-Qasim ibni Mukhaimirah. An Abdullah ibni Amr. Dari Abdullah bin Amr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin yamrat." Tidaklah seseorang dia merasakan sakit. Illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih, kecuali akan ditetapkan untuknya pahala semisal amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat. Jadi ketika orang itu sehat biasa melakukan sebuah amalan, nah saat sakit ternyata dia tetap mendapatkan pahala karena terhalang sakit. Namun di situ ada beberapa persyaratan. Ya. Di antaranya, dia memang sudah meniatkan untuk melakukan amalan tersebut, tetapi ada udzur sakit, atau ada udzur safar, atau ada udzur sesuatu yang bisa memadzorotkan, atau sesuatu yang harus didahulukan daripada dia mengamalkan tersebut. Thayyib. Hadis ini sahih, barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, fil hadis dalilun ala husulil ajri bil marad bi'tibari niyatihi. Pada hadis ini terdapat dalil akan tercapainya sebuah pahala dengan sebab sakit di saat ada niat yang sudah dia ingin amalkan, yang sudah dia persiapkan. Jadi orang yang sudah berniat lalu sakit, maka dia dapat pahala sempurna, bukan dikurangi, sempurna. Annahu law kana sahihan ladawama ala dzalika al-amalis saleh. Seandainya dia ketika itu sehat, dia akan terus mengamalkan amalan soleh tersebut. Ya. Fatafaddalallahu alaihi min ajli niyyah as-shalihah. Maka Allah memberikan keutamaan kepada dia dengan dia mendapatkan pahala karena niatnya yang benar. Ya. Bi anna katabalahu thawaba dzalikal amal. Bahwasanya Allah menetapkan untuknya pahala dari amalan tersebut. Dia terluput, tidak bisa melakukan, tidak jadi. Tapi karena sakit atau safar, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang kedua. Dallal hadis ala fadlillahi alwasi' alal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan keutamaan yang luas atas kaum muslimin dan kaum muslimah, kaum mukminin dan kaum mukminat. Dari sisi mana? Wa dzalika idza kanal muslim ya'malu amalan wa huwa shahih, yakni dari sisi tatkala muslim tersebut biasa melakukan amalan dalam keadaan atau di saat dia sehat, namun ternyata terhalang karena sakit, namun dengan itu Allah memberikan pahala, maka ini menunjukkan keutamaan rahmat Allah itu luas untuk kaum muslimin dan muslimah. Jadi Allah itu tidak hanya memberikan pahala pada amalan yang dilakukan, tetapi niat saja kemudian amalan tersebut tidak jadi untuk diamalkan karena satu hal yang syar'i, maka di situ Allah akan memberikan pahala secara sempurna. Inilah di antara keindahan Islam. Ya, tidak ada pada agama yang lain. Majusi, ya, agama Nasoro, Yahudi, tidak ada. Hanya ada pada Islam. Barakallahu fikum. Maka terkadang seorang itu sudah terbetik dalam hatinya ingin infak, tapi ternyata satu keadaan dia urungkan karena satu hal, maka itu sudah mendapatkan pahala sempurna dengan niat. Tapi kalau tanpa niat, ya, maka tidak mendapatkan pahala. Demikian pula seorang yang biasa melakukan amalan sunnah, puasa Senin Kemis misalkan, puasa Dawud, sholat malam, kemudian baca Al-Quran selesai sholat, kemudian taklim misalkan, rutinitas. Qadarullah, ada satu hal udzur yang syar'i terhalang, dia sudah meniatkan, nah ini mendapatkan pahala. Ya, maka di sini tidak boleh kemudian orang tersebut kecewa, lalu marah-marah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sempurna. Nah, orang yang tidak sabar marah-marah, ya, karena kan dia tidak mengerti. Toyib. Ini diantara keindahan Islam. Toyib. Untuk hadis ini hanya ada dua faedah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.